Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur menyanjung dan memuji Allah azza wa jalla atas limpahan karunia dan kemudahan darinya. Langkah-langkah kaki kita begitu ringan, disertai semoga dengan ketulusan hati dalam rangka menunaikan satu kewajiban kita, salat berjamaah di masjid, dan dilanjut dengan saling bermuzakarah. Tentu yang demikian ini masuk dalam kategori yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan mereka diliputi rahmat Allah, dan para malaikat mengelilingi mereka, dan disebutkan nama mereka satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dalam kesempatan ini kita akan membaca seputar bidayatu an-nubuwah wa nuzulu al-wahyi, permulaan kenabian dan turunnya wahyu. Disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, tatkala bulan Ramadan pada tahun ke-41 dari umur baginda Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala beliau sedang berdiam di Gua Hira berzikir dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikagetkan oleh malaikat Jibril dengan membawa an-nubuwah, diangkat menjadi nabi dan diberi wahyu yang datang dari Allah azza wa jalla. Mari kita dengarkan kisahnya yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha secara rinci, di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, awal mula yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dari wahyu berupa ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar di dalam tidur. maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu di dalam mimpinya, bermimpi kecuali ia akan datang seperti terangnya pagi hari. Nampak jelas apa yang terlihat dalam mimpi benar-benar kejadian nyatanya seperti itu yang ada dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam dibuat cinta dan senang untuk menyendiri. Maka beliau menyendiri di Gua Hira, bertahannus, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya beberapa malam sebelum beliau pulang kepada keluarganya, kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau akan tinggal di sana beberapa malam, beberapa hari, kemudian akan pulang mengambil bekal di rumah istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Terus demikian berjalan mengambil bekal, balik lagi, sampai kemudian datang wahyu tatkala beliau berada di Gua Hira. Maka datanglah kepadanya sang malaikat pembawa wahyu. Maka ia berkata, "Iqra, bacalah." Qala ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Qala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa akhadhani fa ghattani, dia mengambilku dan mendekapku. Dia pegang aku kemudian dedekat. Hatta balagha minni al-juhud, sehingga aku sesak karenanya. Lalu dilepas. Dan kembali menyatakan, "Iqra, bacalah." Qultu ma ana biqari, aku tidak bisa baca, kata Nabi. Ia kembali memegangku, didekap sampai sesak, kemudian dilepas lagi. Maka ia menyatakan kembali, "Iqra, bacalah." Faqultu ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Lalu ia mengambilku lagi, mendekapku hingga tersesak, dan dilepaskan yang ketiga kalinya. Lantas sang malaikat menyatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Lalu kemudian barakallahu fikum, pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hatinya bergetar, ketakutan. Sehingga beliau datang menjumpai Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Sehingga beliau menyatakan, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku." Fazammaluhu, maka mereka pun menyelimuti Nabi alaihi salatu wassalam hingga hilang rasa takut yang ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berkata kepada Khadijah dan mengabarkan kejadian yang ia jumpai, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpai di Gua Hira, dan perjumpaan beliau dengan sang malaikat yang mendekatnya hingga sesak. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengadu kepada Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi, aku menakutkan diriku." Maka Khadijah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, "Kalla wallah, tidak demi Allah. Wallahi ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Engkau seorang yang suka menyambung tali silaturrahim. Engkau suka menanggung beban orang lain. Engkau suka menghutangi orang yang tidak punya. Engkau suka memuliakan tamu, membela kejadian-kejadian yang benar. Artinya dengan semua sifat kebaikan yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wasalam ini, terambil kesimpulan dalam diri Khadijah, bagaimana mungkin Allah azza wa jalla akan menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan yang luar biasa. Seorang istri yang sanggup dan berupaya untuk menanamkan kedamaian, ketenangan dalam hati suaminya. Tipe seorang istri yang salihah. Lalu kemudian, ma'asyurul muslimina rahimakumullah, Khadijah kemudian pergi membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah, anak pamannya Khadijah. Anak pamannya Khadijah. Orang ini Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza adalah imra'an tanassara fil jahiliyah. Seorang yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dan dia seorang yang pandai membaca dan menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Sehingga dia kemudian menulis Injil dalam bahasa Ibrani yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, yang ia sanggup untuk menulisnya dalam kondisi dia syaikhan qad amiya. Seorang yang sudah tua, bahkan sudah buta. Bahkan sudah buta. Waraqah bin Naufal. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepadanya, Yabna akhi madha tara? Atau sebelum itu, Khadijah menyatakan, Yabna ammi isma' min ibni akhika. Coba dengarkan dari anak saudaramu. Dengarkan penuturan cerita suamiku. Maka berkata Waraqah bin Naufal kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ya bna akhi madha tara? Wahai anak saudaraku, apa yang kamu alami? Apa yang kamu saksikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan, menceritakan kepada Waraqah bin Naufal apa yang beliau jumpai di Gua Hira. Di Gua Hira. Maka berkatalah Waraqah bin Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza an-namus." Ini an-namus. Yang Allah turunkan dahulu kepada Musa. Yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Yang datang kepadanya kepadamu ini adalah yang juga dulu datang kepada Musa. Jadi malaikat Jibril alaihi salam. Duhai, sekiranya aku masih kuat dan sekiranya aku masih hidup ketika kaummu akan mengusirmu dari negerimu, dari kampung halamanmu. Dia berkeinginan kuat untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wasalam kemudian menyatakan, Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku dari kampung halamanku? Qala na'am, iya. Tidak ada seorang pun yang membawa semisal yang engkau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Karena barakallahu fikum, dia sudah banyak membaca dalam Taurat dan Injil. Dan sudah dikabarkan tentang bakal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifatnya, tanda-tanda kenabiannya, baik itu tanda fisik ataupun akhlaknya, siapa pengikutnya, apa yang bakal dilakukan oleh kaumnya, semua sudah tertulis dalam Taurat dan Injil. Tahu dia. Dan jika aku mendapati harimu tersebut ketika kaummu mengusirmu, benar-benar aku akan sungguh-sungguh membantu dan membelamu. Tetapi, barakallahu fikum, tidak berselang waktu yang lama, ternyata Waraqah bin Naufal wafat. Dan setelah itu, wahyu sempat tertahan beberapa waktu. Tertunda. Setelah turunnya surah Iqra sampai ayat yang kelima. Kemudian kata Syekh menyebutkan tarikh bad'in nubuwah wa nuzul al-wahi. Tanggal permulaan kenabian dan turunnya wahyu. Tilka hiya qissatu bidayatin nubuwah wa nuzul al-wahyi 'ala an-nabi li awwali marratin. Inilah atau itulah kisah permulaan kenabian dan turunnya wahyu kepada nabi pertama kali. Dan ini terjadi di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Lantas Allah Azza wa Jalla juga menyatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Maka hadis-hadis yang sahihah memberikan faedah dan penjelasan bahwa itu terjadi pada malam Senin sebelum fajar menyingsing. Sebelum terbit fajar. Karena malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Maka berdasarkan penelitian ilmiah, bahwa hari Senin di bulan Ramadan di tahun itu hanya terjadi pada tanggal atau pada hari Al-Hadi wal-Ishrin, tanggal 21. Tanggal 21. Sehingga barakallahu fikum, ini memberikan penjelasan bahwa nubuwah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam budi'at fil lailatul hadiyah wal ishrin min ramadhan sanah 41 min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun atau pada malam 21 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi. Tahun 41 dari kelahiran Nabi, yakni pada umur 40-41. Dan ini bertepatan dengan Al-Yawmul Ashir, tanggal 10 bulan Agustus, tahun 610 Masehi. Tahun 610 Masehi. Dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu 40 sanah qamariyah, 40 tahun qamariyah, wasittatu ashur dan 6 bulan wasnai asyara yauman 12 hari. Jadi kalau tinjauan bulan Qamariyah, maka umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun 6 bulan 12 hari. Kalau tinjauan Qamariyah. Ini sama dengan 39 sana Syamsiyah. 39 tahun Syamsiyah. Wa thalathati ashhur dan 3 bulan wa 22 yawman 22 hari. Jadi kalau tinjauan Syamsiyah, maka umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 39 tahun 3 bulan 22 hari. Sehingga barakallahu fikum, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang usia ke-40 menurut tinjauan Syamsiyah. Menurut tinjauan Syamsiyah bukan Qamariyah. Hampir memasuki usia 40 tahun. Tapi kalau tinjauan Qamariyah, maka 40 tahun 6 bulan 12 hari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian masalah berikutnya, fatratul wahyi thumma audatuhu. Terputusnya wahyu, kemudian datang kembali. Adalah wahyu sempat terhenti dan terputus. Setelah awal kali turunnya di Gua Hira. Sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. Wadama hadzal inqita' ayyaman, terputusnya dan berhentinya wahyu ini terjadi beberapa hari. Tidak ada lagi wahyu turun setelah itu. Dan kondisi ini barakallahu fikum menjadikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat berduka dan sedih. Kok tidak pernah datang lagi wahyu tersebut. Sedih sekali Rasulullah. Sangat berduka. Tapi ini sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan kehendaknya. Ternyata di sana ada kemaslahatan yang besar. Di saat wahyu tidak kemudian secara beruntun terus datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sempat terputus. Apa di antara bentuk maslahatnya? Di antaranya adalah sampai hilang rasa takut Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebagaimana kita ceritakan tadi bahwa Nabi pun sudah menyatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, aku menakutkan diriku. Benar-benar sangat takut beliau. Naam. Satu, rasa takut Nabi sudah berangsur hilang. Keadaan beliau yang kedua semakin kokoh. Sehingga dengan itu, barakallahu fikum, beliau sudah memiliki kesiapan untuk menghadapi apa yang bakal terjadi seandainya akan terulang kembali turunnya wahyu. Jiwanya sudah siap. Sebagaimana pula barakallahu fikum, dengan tertundanya dan terputusnya wahyu ini, ada kerinduan dan terus menunggu, menunggu, dan menunggu. Datangnya wahyu pada kali yang berikutnya. Maka ma'asyiral muslimina rahimakumullah, dan Nabi sudah kembali dari sisi Waraqah bin Naufal bersama Khadijah, maka beliau pun kembali ke Gua Hira untuk melanjutkan pengasingan beliau di Gua Hira. dan menyempurnakan apa yang tersisa dari bulan Ramadan. Menyempurnakan apa yang tersisa dari bulan Ramadan. Sebagaimana sudah tersebutkan sebelumnya, beliau biasa satu bulan penuh, naam, balik, ambil bekal, terus demikian. Sementara awal turunnya wahyu kita sebutkan tadi, pada tanggal berapa? Pada tanggal 21 Ramadan. Di malam Senin, di saat ganjil. Maka Nabi SAW kemudian setelah kembali dari sisi Waraqah bin Naufal, beliau kemudian kembali untuk menyempurnakan sisa bulan Ramadan. Falamma antaha syahrul Ramadan, maka tatkala habis bulan Ramadan, dan selesai pula masa pengasingan Nabi SAW, maka beliau turun dari Hira pada pagi hari, naam, di bulan Syawal, untuk kembali ke Makkah sesuai dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, maka tatkala aku berada di tengah-tengah lembah, berada pas di tengah-tengah lembah itu, maka aku dipanggil. Ada yang memanggil namaku. Fanadhartu an yamini falam ara syai'an, aku melihat ke kanan tidak lihat apa-apa. Wa nadhartu an shimali falam ara syai'an, aku lihat ke kiri juga tidak ada apa-apa. Wa nadhartu amami falam ara syai'an, aku lihat ke depan tidak ada apa-apa. Wa nadhartu khalfi falam ara syai'an, aku juga lihat ke belakang pun tidak melihat apa-apa. Farafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepalaku. Lihat ke atas. Fara'aitu syai'an, aku lihat sesuatu. Fa'idhal malak ja'ani bihira, ternyata sang malaikat yang kemarin datang menjumpaiku di gua Hira, ia duduk di kursi di antara langit dan bumi, sehingga aku pun berlutut karena ketakutan. Sampai aku terjerembab ke tanah. Ini bukan makhluk kecil. Malaikat Jibril yang digambarkan Nabi SAW. Na'am barakallahu fikum. Lahu sittu mi'ati jinah. Wa kullu jinahin qad saddal ufuq. Jibril memiliki 600 sayap. Masing-masing sayapnya memenuhi ufuk timur dan barat. Bagaimana tidak akan berlutut sampai ketakutan terjerembab ke tanah. Dalam kondisi demikian, duduk di kursi antara langit dengan bumi. Maka aku pun datang kepada Khadijah dan menyatakan, zammiluni, zammiluni, dathiruni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Sabbu alayya ma'an baridan, tuangkan kepadaku air yang dingin. Beliau sampai sangat ketakutan, mungkin panas dingin, ingin disiram dengan air yang sejuk. Pada saruni wasabu alayya ma'an baridan, mereka kemudian menyelimuti aku dan menyiram air yang dingin. Fanazalat, lalu turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, bangkit dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah, besarkan dia. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. War rujza fahjur, dan berhala-berhala maka tinggalkan. Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 5. Dan ini kata Syekh rahimahullahu taala, sebelum difardukan salat, kemudian turunlah wahyu setelah itu dan terus berlanjut dan berkesinambungan setelah turunnya ayat Al-Muddatsir atau awal-awal Al-Muddatsir. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla, wa hadhil ayat, maka ayat-ayat ini adalah permulaan risalah dengan turunnya surah Al-Muddatsir, berarti Rasulullah sudah diangkat menjadi rasul. kalau turunnya surah Al-Alaq, beliau diangkat menjadi nabi. Dan ini mutaakhirah, terlambat, datang kemudian setelah an-nubuwah. Sejarah masa turun wahyu antara Al-Alaq dengan Al-Muddatsir. Kemudian kata Syekh, dan ayat-ayat yang terdapat di sini tashtamilu ala nau'aini minat taklif, mencakup dua jenis tugas penting. Tugas yang pertama adalah tugas untuk menyampaikan dakwah dan tahzir, peringatan dari ibadah-ibadah kepada berhala. Wadhalika fi qawlihi ta'ala, dan ini terkandung dalam firman-Nya, qum fa'anzir, bangkit, berikan peringatan. Karena maknanya kata Syekh, hadzirin nasa min adzabillah, peringatkan manusia dari azab Allah Azza wa Jalla, jika mereka tidak mau kembali dari kesesatan yang mereka ada padanya, jika mereka tidak mau berubah dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berubah dari mempersekutukan Allah dalam zat-Nya, dalam sifat-Nya, dalam hak-hak-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya. Ini kandungan tugas pertama yang terkandung di dalam ayat Al-Muddatsir tadi. Wa amman naw'u tsani, adapun jenis tugas yang kedua adalah tugas untuk mempraktikkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharuskan diri beliau dengannya. Agar dengan itu, tatkala beliau mempraktikkan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pun menjadi uswah teladan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa dzalika fi baqiyatil ayat, demikian pula pada ayat-ayat yang lainnya. Fa qawluhu wa rabbaka fakabbir, adapun firman Allah wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah, maknahu khassuhu bitta'zim, mengkhususkan Allah dengan pengagungan. Dan jangan mempersekutukannya dengan seorang pun. Karena sebagaimana sebagian ulama ketika menafsirkan wa rabbaka fakabbir, ai azzimhu bitauhid, Rabbmu besarkan, yakni agungkan dia dengan mentauhidkannya. Itulah hakikat mengagungkan dan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka sucikanlah, kata penulis. Maksudnya yang zahir di sini, yang nampak adalah untuk mensucikan pakaian dan jasad, badan. Karena tidak pantas bagi orang yang membesarkan Allah, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan najis dan kotor. Ini nampak, sebagaimana kata beliau, zahir dari ayat ini zahirnya, thiyabaka fatahhir, pakaianmu ya sucikan pakaianmu. Dan sebagian ulama juga menyebutkan tafsirnya, ay tahhir a'malaka 'anish syirki, sucikan amalanmu dari kesyirikan. Naam. Kemudian yang berikutnya, warrujza fahjur, maknanya adalah ibta'id an asbabi sakhatillah wa adzabi, jauhilah sebab-sebab kemurkaan dan azab Allah. yaitu dengan cara mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan. Sebagian ulama menyebutkan, warrujuzu maknanya adalah al-asnam, fahjur tinggalkan peribadahan kepada berhala. Wala tamnun tastakthir. Lanjutan-lanjutan ayatnya, makna ayat ini, ay la tuhsin ihsanan, jangan engkau berbuat satu kebaikan, turidu afdala minhu fi hadhihi dunya, ingin dapat na'am balasan yang lebih baik di dunia, pengen dapat ganti. Kelihatannya berbuat baik tapi ingin dapat balasan yang lebih banyak di dunia, bukan menginginkan akhirat. Jangan seperti itu. Adapun ayat yang terakhir, maka di dalamnya diisyaratkan tentang apa yang akan menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan kaumnya ketika Nabi sudah menyelisihi mereka dalam agamanya, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit mendakwahi mereka untuk bertauhid kepada Allah azza wa jalla. Ini sudah ada isyarat-isyaratnya karena Allah menyatakan wali rabbika fasbir, dan karena Rabbmu sabarlah. Kenapa diperintah bersabar? Ini ada isyarat di situ. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Waraqah bin Naufal, tidak ada satu orang pun yang membawa semisal yang kamu bawa, pasti akan dimusuhi. Bahkan mereka akan mengusirmu dari kampung halamanmu. Maka di sini perlu kesabaran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wali rabbika fasbir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih lama waktu isya. Masih 3 menit. Kemudian berikutnya al-qiyamu bid-da'wah, bangkit untuk melanjutkan dakwah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat-ayat yang memerintahkan untuk berdakwah kepada jalan Allah, di mana tatkala kaumnya mereka adalah orang-orang yang kasar, yang tidak punya agama kecuali peribadahan kepada berhala dan patung-patung, dan mereka tidak punya hujjah, tidak punya alasan kecuali sekedar apa yang mereka dapati dari nenek-nenek moyang mereka, sekedar taklid, melanjutkan peninggalan nenek moyang mereka. Dan tidak ada akhlak pada mereka kecuali berpegang dengan kehormatan dan kesombongan. Cuma itu yang mereka banggakan. Kesombongan semata. Dan tidak ada jalan bagi mereka menyelesaikan berbagai macam persoalan kecuali dengan pedang. Ini kondisi-kondisi kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masyarakat jahiliyah. Sehingga kemudian barakallahu fikum, Allahu azza wa jalla memilihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terlebih dahulu berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Naam. Dan tidak menyampaikan dakwah itu kecuali kepada orang yang dikenal punya kebaikan dan cinta kepada al-haq. Orang yang bisa dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Individu per individu. Dan agar beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan dakwahnya kepada keluarganya dan kerabatnya serta teman-teman dan sahabat-sahabatnya sebelum menyampaikan dakwah kepada yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini insyaAllah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. InsyaAllah ta'ala pada kajian subuh nanti akan kita sebutkan tentang siapa mereka-mereka yang diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari dakwah ini, termasuk rombongan pertama yang masuk ke dalam Islam yang sering kita dengar, as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang lebih dulu masuk Islam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata karenanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.